Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mas ingin menceritakan suatu kisah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dengan judul Islam, Iman, dan Ihsan. Adik-adik sekalian, suatu hari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang duduk dalam majlis. Di situ juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik kenal siapa Umar bin Khattab? Nah, iya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari 4 Khulafa'ur Rasyidin. Ya. Beliau adalah Khulafa'ur Rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik sekalian, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya termasuk Umar yang ada di dalamnya sedang duduk-duduk. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini memiliki ciri-ciri bajunya putih, bersih, sangat bersih, sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam kelam, klimis kalau bahasa kita. Kemudian dia dalam wajahnya, dalam perawakannya, bajunya tidak lusuh dan tidak ada menunjukkan bahwa dia ini dalam perjalanan. Ya, kalau kita dalam perjalanan misalnya nih ya, dari Jakarta ke Surabaya dalam perjalanan pasti lecek, pasti kumel, mungkin bau kecut lagi ya. Nah itu, dengan orang ini enggak, ya masih bersih, wajahnya cerah, ya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di sana bersama Umar bin Khattab enggak ada yang mengenal ini siapa ya orang ini. Dalam hatinya mereka enggak ada salah satu pun para sahabat termasuk Umar bin Khattab yang ada di sana mengenal si laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut ini mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendekatkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah aku, apa itu Islam?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Dan engkau melaksanakan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menjalankannya." Kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal ini, adik-adikku sekalian, mengatakan apa? "Engkau benar." Maka Umar bin Khattab yang ada di sana heran, bingung. Wah, orang ini kok bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, lah kok malah membenarkan. Tanya kok malah membenarkan jawaban orang yang ditanya. Kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal ini bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kabarkanlah aku, apa itu iman?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian laki-laki ini menjawab apa lagi? "Engkau benar." Kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu ihsan?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak dapat melihatnya, yakinilah bahwa Allah yang melihatmu. Maka seorang laki-laki ini bertanya kembali, kabarkanlah aku kapan kiamat itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahunya. Nah ini adik-adikku sekalian, Nabi pun tidak mengetahui kapan itu kiamat. Kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya lagi, kalau begitu kabarkanlah aku apa tanda-tandanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, bila sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila engkau melihat mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, bermegah-megahan dalam bangunan. Nah, itulah yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut, adik-adikku sekalian. Berapa yang ditanyakan itu? Ada 4 pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan kapan kiamat? Bahkan tanda-tandanya ditanyakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal ini. Kemudian laki-laki yang tidak dikenal ini pergi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di situ masih termenung, masih tercengang cukup lama, masih bingung, masih mikir-mikir, ini siapa tadi ya yang tanya ini, kok aneh sekali, sudah ciri-cirinya bajunya putih, rambutnya klimis, dia kayaknya kok bukan orang sini, kemudian kok bukan orang sini, kok bajunya masih bersih, nggak kayak perjalanan jauh, gak kayak orang jauh sana, kayaknya orang sini-sini aja, tapi kita gak ada yang kenal gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW bersabda, dia adalah Jibril. Siapa? Malaikat Jibril, adik-adik sekalian. Ngapain Jibril kesini? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, adik-adikku sekalian, inilah kisah yang cukup panjang sekali, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, adik-adikku sekalian, bisa enggak adik-adik memetik faedah, pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi? Nah, coba adik-adik pikirkan dulu. Insyaallah nanti akan Mas sampaikan apa aja hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, demikian adik-adikku sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.